Akan tetapi, dan di sini terjadi kemudian pembicaraan oleh para ulama bahwa diharamkan untuk mengumumkan atau na'i, mengumumkan kematian si mayat dengan cara-cara Arab jahiliyah, yaitu untuk meratapi kematian si mayat tersebut terlalu berlebih-lebihan. Yang diperbolehkan adalah pengumuman yang diperlukan untuk pengurusan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan. Ini yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari mulai ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang haji. Ya, tentang haji. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah jam'u hilal ma fa'idatuha wa ma hikmatuha aw 'an dhatiha. Mereka bertanya kepadamu, mu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bulan sabit. Kata al-ahillah dalam bentuk jamak dari kata hilal. Hilalun artinya adalah bulan. Ya, hilal artinya adalah bulan. Awal bulan. Jamaknya ahillah. Kemudian maksudnya mereka bertanya tentang faidah dan hikmah atau zat bulan tersebut, kenapa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hiya mawaqitu linnas ay ja'alaha Allah ta'ala bilutfihi wa rahmatihi ala hadha tadbir yabdul hilala da'ifan fi awwalis syahr. Nah, perhatikan. Maka katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan dan rahmatnya menjadikannya dengan peraturan ini. Sabit itu terlihat kecil pada awal bulan. Dari sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslim menentukan awal bulan dengan adanya hilal. Ya, dengan adanya hilal. Apabila terlihat hilal, maka masuklah awal bulan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Kemudian Bapak Ibu, makanya di sini perhatikan baik-baik, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata sebagaimana yang beliau nukilkan perkataan Abul Aliyah, balagana annahum qalu ya Rasulullah lima khuliqatil ahillah. Sampai kepada kita riwayat bahwa para kaum kafir Quraisy bertanya, ataupun para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa diciptakan bulan sabit? Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ini. Yaqulu ja'alahallahu mawaqita lisawmil muslimin wa iftarihim wa idatu nisaihim wa mahalli dainihim. Artinya Allah menjadikan bulan-bulan tersebut waktu untuk mereka berpuasa, kaum muslim berpuasa, berhari raya, kemudian seorang wanita menghitung masa iddahnya dengan bulan, ya, dengan bulan, kemudian menghitung batas waktu hutangnya dengan bulan. Dan ini perkataan juga dikatakan oleh Imam Atha, Ad-Dhahhak, Qatadah, As-Suddi, dan Rabi' ibn Anas. Nah, ini kalau kita mix, ya, tafsiran dari Imam Ibn Katsir seperti itu. Jadi Imam Ibn Katsir lebih banyak kepada riwayat-riwayat perkataan. Ya, adapun tafsiran ini yang kita baca ini adalah tafsiran pemula yang beliau menukilkan dari sini, dari tafsir Imam Ibn Katsir, kemudian dituangkan di sini tanpa menyebutkan perkataan-perkataan yang agak jelimet, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam kitab Musannaf Ibnu Abdul Razzaq. Nah, ini hadis seperti ini saya pun ambilkan dari tafsir Imam Nukathir. Karena sebagian ada yang memberikan masukan bukan hanya dari tafsir As-Sa'di saja, tetapi karena kita bermanhaj salaf, maka kita mengambil dari perkataan-perkataan para salafus salih, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, agar kita benar-benar tahu perkataan para salaf bagaimana. Ya, saya berusaha untuk menggabungkan antara dua tafsir ini. Lihat juga ada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Musannab Ibn Abdul Razzaq. Hadisnya sahih. Ja'alallahu al-ahillata mawaqita linnas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilal, bulan sabit, itu adalah waktu-waktu bagi manusia. Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum fa uddu 30 yawman. Artinya, maka berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Dan jika tertutup awan atas kalian, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini para ikhwah sekalian. Intinya bulan sabit hilal yang kita lihat di awal bulan itu salah satu fungsinya adalah waktu untuk manusia. Waktu di sini maksudnya apa? Waktu untuk berbuka, berpuasa, menentukan awal Ramadan, kemudian berhaji, kemudian berhari raya, kemudian masa iddah bagi perempuan yang ditalak atau yang tinggal mati oleh suaminya, kemudian juga batas waktu untuk bayar hutang dan semisalnya. Ya, pokoknya waktu untuk manusia. Kemudian penulis mengatakan, ay ja'alaha Allah Ta'ala bi lutfi wa rahmatihi ala hadha at-tadbir yabdul hilala dha'ifan fi awwal ash-shahr thumma yatazayadu ila nisfi thumma yashru fi an-naqsi ila kamali wa hakadha liya'su bi dhalika mawaqit 'ibadatihim min as-siyam wa awqatiz zakat wal kaffarat wa awqatil hajj. Artinya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan dan rahmatnya menjadikannya dengan pengaturan ini, sabit itu terlihat kecil pada awal bulan lalu bertambah besar menjadi sempurna di pertengahannya, kemudian mulai berkurang dari kesempurnaannya, dan seperti itulah hingga manusia mengetahui tanda-tanda waktu ibadah mereka. Lihat, perhatikan, sabit bulan awalnya sabit, kemudian bertambah di pertengahan bulan menjadi bulan purnama, al-qamar, lailatul badr, bulan malam purnama, ya, kemudian berkurang lagi. Ini untuk mengetahui tanda-tanda waktu ibadah mereka. Tanda-tanda waktu ibadah sudah kita sebutkan tadi, tanda puasa, kapan puasa, kemudian kapan, apalagi kapan berhari raya, kapan haji, dan semisalnya. Seperti puasa, waktu zakat. Waktu zakat berarti ada waktu. Iya, zakat ada waktu. Dan saya berpesan kepada yang diluaskan rezekinya khusus untuk zakat, jika memang Anda hartanya sudah sampai nisab, sampai nisab itu kalau sekarang kita perhatikan ya, kalau sekarang kita hitung sampai nisab, untuk orang yang ingin cepat-cepat mengeluarkan zakat agar hartanya terbersihkan dengan zakat tersebut, dia mengambil nisab perak. Nisab perak sekitar 595 gram perak kali harga sekarang per gram. Berapa? Ibu-ibu berapa, Ibu? 1 gram perak sekarang berapa? 30.000 sampai? Hah? 25.000 sampai? Ya, anggap ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harga perak itu sekitar, kita ambil hitungan hari ini, berapa harga perak per gramnya. Ya, harga perak hari ini disebutkan di sini sekitar 10.000 untuk harga menjual, 10.350 rupiah. Coba kita hitung sekarang, dan saya tidak mengira ini harga perak sekian murahnya, ya, 10.000 kali saja 11.000, anggap 11.000. Berarti orang punya duit 6 juta setengah itu sudah wajib zakat. 6 juta setengah sudah wajib zakat. Maka keluarkanlah, jangan sampai kita diambil, dianggap sebagai orang yang mengambil harta orang miskin. Nah, caranya bagaimana? Kalau 6 juta setengah, berarti kalau duit saya 10 juta, 15 juta, apalagi sampai 1 miliar, maka dengan mudah kita berarti, cara pertama yang berkaitan dengan waktu, tentukan waktu. Waktu untuk mengeluarkan zakat per tahunnya berapa, apa bulan apa. Maka tidak ada di dalam nas Al-Qur'an atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang ditentukan batas waktu untuk mengeluarkan zakat. Artian tidak ada bulan khusus dalam mengeluarkan zakat. Tetapi silahkan dia pilih bulan yang dia inginkan setelah hartanya sampai nisab. Bulan apa? Misalkan saya ingin bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Karena mungkin dia berpikir agar kaum muslim bulan Ramadan fokus ibadah, tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang kesulitan. Atau dia berpikir saya ingin bulan Ramadan karena bulannya mulia, dan karena hari raya pada saat itu tidak ada yang meminta-minta, maka dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Nah, itu terserah. Tidak ada waktu tertentu dan tidak ada waktu khusus. Yang penting kapan harta sampai nisab, misalkan hitungan perak tadi 6 juta setengah, maka keluarkan. Keluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Kalau kita katakan tadi 595 kali 11.000 sama dengan 6.545.000 bagi 40. Yang paling mudah bagi 40. Seperti saya ini matematika dapat 5 ya langsung bagi 40. Ya. Kalau bagi 2,5% agak susah. Bagi 40. Berarti dia harus keluar 163 ribu rupiah per tahun. Itu kalau duitnya satu nisab, yaitu 6 juta setengah. Ya, kalau duitnya sekian. kalau duitnya 100 juta ya, maka bagi 40 berarti berapa? Kalau 100 juta bagi 40, hah? 2,5 juta per tahun. 100 juta wajar, 2 juta setengah per tahun. Nah, itu cara mengeluarkan zakat. Tentukan bagi siapa yang uangnya sampai nisab, tentukan waktu. Nah, karena kita berbicara masalah itu karena kita membicarakan sekarang masalah waktu, ya. Kemudian di sini denda, kafarat, ya. Kafarat itu artinya denda. Denda itu macam-macam. Ada yang denda puasa seperti kafaratul yamin, orang bersumpah kemudian tidak diamalkan sumpahnya, akhirnya dia harus bayar denda. Kenapa bersumpah? Ya. Ada lagi kafaratul zihar, kafarat dia mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku, artinya dia tidak mau menggauli lagi istrinya. Ya. Nah, ini kalau keluar dari mulut sang suami seperti ini, dia harus bayar kafarat. Ya. Kemudian kalau seandainya dia sampai beberapa bulan, batasan maksimal itu 4 bulan, maka pada saat itu ya, dia harus memilih antara dua opsi. Yang pertama, pisah, bukan cerai, pisah. Yang kedua, dia bergabung kembali. Adapun sang istri digantung, tidak diceraikan, tidak juga digauli, maka ini haram hukumnya. Dan ini banyak di tengah kaum muslim ternyata, yang seperti ini banyak. Ya, hidup bertahun-tahun dalam satu rumah, tapi untuk tidur beda kamar. Banyak gak seperti ini? Ya, banyak ini seperti ini. Mereka hidup satu rumah itu hanya untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak ada ibu, ada bapaknya, tapi ibu bapaknya beda kamar. Ini tidak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Batasannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur." Artinya, orang-orang yang melakukan ila terhadap istrinya, maka mereka menjauhkan, maka mereka menunggu arba'ati ashhur. Ya, 4 bulan batasan maksimal. Habis itu harus di kalau seandainya ingin bersatu kembali harus bersatu, kalau tidak maka harus pisah. Ya. Wallahu alam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sini menunjukkan dan masa-masa haji, masa-masa haji itu dengan hilal, dan ketika haji itu jatuh pada bulan-bulan yang telah ditentukan serta menghabiskan waktu yang sangat banyak. Allah berfirman wal hajj, dan bagi ibadah haji. Maksudnya apa? Ketika menunaikan ibadah haji ya, membutuhkan waktu yang sangat banyak dan panjang, terutama zaman dahulu, Pak. Orang berhaji itu seperti pamitan mati. Karena jarang orang berhaji itu pulang kembali. Ya, seperti pamitan mati. Dan kebiasaan itu dibawa sampai sekarang. Yang berumroh kah, yang berhaji kah, yang mengantar sekampung. Ya, yang tulak saikung. Ya. Ini pada ikhwah sekalian, yang mengantar sekampung. Karena menganggap bahwasanya itu warisan dulu, bahwa menunaikan ibadah haji atau pergi ke Mekah itu seperti orang pamitan mati. Karena dahulu transportasi susah, kemudian banyak penyamun, perampok di jalan. Jadi kalau pulang selamat itu bagaikan mimpi, bagaikan hidup kembali. Dan biasanya kalau pulang dalam keadaan selamat itu sangat-sangat dihormati. Makanya pula kalau pulang membisi kawan sopir taksi bandara, gimana? Kata lo, usaha lancar. Lancar, cuma bandara hibak, bukan hibak penumpang. hibak kita melihat setiap hari orang betangis-tangisan, datang umroh betangis bepagut. Pokoknya kalau datang umroh, sopir-sopir taksi itu merasa kurang pemasukan. Kenapa? Karena yang datang banyak, yang menumpang ataupun yang naik sedikit. Karena dijemput sama keluarganya, bahkan satu kampung menjemputnya. Ya. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini disebutkan oleh penulis, dan ketika haji itu jatuh pada bulan-bulan yang telah ditentukan, ini menunjukkan bahwa haji adalah ibadah. Ini ada kaidah penting, haji adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Makanya tidak boleh dikerjakan haji di luar waktunya. Oleh karena pula, karena haji ada waktunya, maka tidak sah dikerjakan di luar waktunya. Tidak sah dikerjakan di luar waktunya. Nah, apabila ada ibadah yang, ada awal waktu dan ada akhir waktu, maka jika ditinggalkan dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia muslim, baligh, berakal, mampu untuk mengerjakan ibadah tersebut, maka jika dikerjakan di luar waktu tersebut, tidak diterima. Saya ulangi. Jika ibadah ada awalannya, ada akhirannya, seperti apa? Ibadah ada waktu awalan dan waktu akhiran seperti apa? Salat. Ya. Seperti sholat subuh seperti ini. Waktunya dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Sebentar lagi terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Itu waktunya. Apabila ada orang yang meninggalkan sholat fajar, sholat subuh dengan sengaja, tanpa ada alas yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia muslim, baligh, berakal, mampu, selain wanita haid dan nifas, maka pada saat itu sholatnya tidak diterima kalau dikerjakan di luar waktu. Boleh enggak diqadha? Enggak boleh. Lalu bagaimana caranya? Hanya bertobat. Tidak boleh diqadha, tidak seperti sebagian fatwa yang nyeleneh, kalau meninggalkan sholat maka setiap habis sholat fardu sholat lagi untuk membayar hutang-hutang terdahulu. Ataupun kalau ingin terbayarkan hutang-hutang sholat terdahulu, caranya memberikan sedekah. Jar ustadznya memberikan sedekah. Dan kalau ingin bersedekah, boleh juga kepada saya, jar ustadznya. Ini fatwa yang nyeleneh, tidak benar. Ya, jadi tidak ada meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal ia termasuk orang yang diwajibkan. Tidak ada qadha. Enggak ada qadha sholat pun enggak ada. Kenapa? Karena dia punya awalan, punya akhiran. Kecuali kalau ketinggalan karena kesibukan terlalu sibuk, akhirnya lupa. Akhirnya apa? Lupa. Atau karena ketiduran. Maka baru itu boleh diqadha. Seperti misalkan orang terlalu capek tadi malam, akhirnya ketiduran sampai jam 7 pagi. Ketiduran ya, bukan menidurkan diri. Ya, bukan orang yang begadang sampai jam 3, jam 2 baru setelah itu dia ketiduran. Itu bukan ketiduran, itu membuat dia tidur dan terlambat sholat subuh. Yang ketiduran sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketiduran maka bangun, bahkan bukan hanya sekedar bangunnya itu jam 7, tapi sudah matahari tinggi. Oh, matahari tinggi itu, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bangunnya itu karena panas matahari itu. Nah, itu kan lebih daripada jam pagi-pagi. Menunjukkan tidurnya sangat lelap, dan itu mungkin syariat Allah, wahyu dari Allah untuk dijadikan seperti itu. Baru setelah itu Rasulullah SAW bangun, bahkan itu dengan para sahabatnya. Bangun, wudu, diazankan sholat, baru sholat dua rakaat sebelum subuh, baru diiqamahkan, baru sholat subuh. Nah, ini kalau ketiduran. Man nama an salatin au nasiha falyusalliha idza dzakaraha wala kafarata laha illa dzalik. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang kelupaan atau tertidur tatkala dari salatnya, maka hendaklah dia mengerjakannya tatkala dia ingat. Baik bangun dari tidur itu disebut ingat juga, atau tatkala dia ingat dari lupanya. Tidak ada kafarat penebus denda lain bagi yang seperti itu kecuali seperti itu. Makanya pada ikhwah sekalian, jangan pernah meninggalkan sholat. Apalagi meninggalkannya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sering sekali seorang anak bertanya kepada saya, "Ustaz, bapak saya meninggal. Tatkala hidup bapak saya ini tidak mengerjakan sholat. Bolehkah saya membayarkan sholat bapak saya?" Maka jawabannya tidak boleh. Yang pertama, sang anak tidak boleh mengerjakan sholat atas bapaknya. Tidak sampai pahalanya karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, sang anak mengerjakan sholat di luar waktu meskipun atas nama bapaknya. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, wal hajj wa kadzalika ta'rifu bidzalika awqatad duyun al mu'ajjalat wa muddatul ijarah wa muddatul adad wal hamal wa ghairi dzalik mimma huwa min hajatil khalq. Demikian pula dengan hal tersebut, yaitu dengan hilal tersebut, diketahuilah tempo-tempo dari hutang-hutang yang ditangguhkan. Ini perkataan menunjukkan bahwa boleh berhutang dalam Islam. Ketika saya nulis buku Terhina Karena Hutang, itu tidak menunjukkan tidak boleh berhutang. Boleh berhutang, cuma jangan berhutang untuk mengambil harta orang lain. Bermudah-mudah dalam berhutang. Nah, ini itu yang terlarang. Adapun zat berhutang sendiri dibenarkan dalam syariat Islam. Ini menunjukkan pula hutang itu ada batas waktunya. Ya, menunjukkan kalau orang berhutang ditentukan batas waktunya. Nah, ulun minjam sebulan, akan dikembalikan setelah sebulan. Itu batas waktunya. Bahkan kalau lebih baik lagi, ditulis. Bahkan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari ayat surat Al-Baqarah ayat 282 kalau tidak salah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Ayat yang paling panjang ini dalam surat Al-Qur'an. Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang pada batas waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Nah, di sini kata-kata tulislah, batasan waktu tulislah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita mengenal tulislah adalah kata perintah, dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, apakah menulisnya ini wajib? Misalkan saya berhutang kepada Mas Bakhtiar, kemudian harus ditulis hutangnya tersebut. Maka yang seperti ini, pada ikhwan rahmati oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat. Wallahu alam, ayat tersebut hanya sebatas anjuran bagi siapa yang tidak amanah, ataupun bagi siapa yang takut hartanya hilang, maka tulislah. Ya, dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa saya telah meminjam dari si fulan, si fulan telah meminjami saya dari si fulan, dan akan dikembalikan pada tanggal sekian. Nah, itu namanya tulislah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alahu ta'ala hisaban ya'rifu kullu ahadin min saghirin wa kabirin wa 'alimin wa jahilin. Falau kana al-hisabu bis-sunnati asy-syamsiyyah lam ya'rifu illa an-nadiru minan nas. Artinya, dan lain sebagainya dari hal-hal yang merupakan keperluan atau kebutuhan makhluk. Lalu Allah menjadikannya sebagai hitungan yang diketahui oleh setiap orang, baik anak kecil maupun orang dewasa, orang pintar maupun orang bodoh. Artinya, menghitung dengan bulan ini semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. seandainya saja perhitungan itu dengan tahun matahari, maka hanya sedikit manusia yang mengetahuinya. Maksudnya apa? Kalau seandainya menghitung berdasarkan penahunan matahari, matahari, maka sangat sedikit yang mengetahui hukumnya. Makanya kita mengambil perhitungan dengan bulan, bukan dengan masehi, bukan dengan matahari, ya, dengan bulan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa." Dan bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Ini sebagaimana kebiasaan kaum Ansar dan selain mereka dari orang-orang Arab, apabila berihram mereka tidak memasuki rumah dari pintu-pintunya sebagai suatu tindakan ibadah. Dan sebagai dugaan bahwa hal itu adalah suatu kebajikan. Nah ini kita akhirnya ketahui sebab turunnya ayat ini apa. Yaitu kaum Ansar kalau lagi ingin bepergian jauh, mereka kalau masuk rumah tidak melalui depan tapi melalui belakang. Itu berarti mereka ingin bepergian. Itu berarti mereka ingin apa? Bepergian. Nah, kemudian Bapak Ibu, mereka menganggap hal seperti itu baik, yaitu bertabaruk dengan cara seperti ini, mengambil berkah. Ya, kalau ingin bepergian maka mengambil jalan dari belakang rumah, bukan dari depan rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, fa akhbara ta'ala annahu laisa bibirrin li'anna Allah ta'ala lam yashra'hu lahum. وَكُلُّ مَنْ تَعَبَّدَ بِعِبَادَةٍ لَمْ يَشْرَحَ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ فَهُوَ مُتَعَبِّدٌ بِبِدْعَةٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لِمَا فِيهِ مِنَ السُّهُولَةِ عَلَيْهِمْ الَّتِي هِيَ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ. Artinya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya hal itu bukanlah suatu kebajikan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya. Dan setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak telah melakukan ibadah dengan suatu bid'ah. Dan Allah memerintahkan mereka untuk memasuki rumah dari pintunya karena mengandung suatu kemudahan atas mereka yang merupakan kaidah dasar dari syariat Islam. Apa yang disebutkan oleh penulis, ketika seorang masuk rumah dari belakang, maka itu sulit. Tapi mereka mau mengerjakannya. Kenapa? Karena mereka menganggap masuk rumah dari belakang setelah safar itu adalah sebuah kebajikan. Maka keyakinan seperti ini bid'ah, menganggap sesuatu yang belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perbuatan bid'ah, yaitu mengada-ngada. Dan kemudian Allah memerintahkan mereka untuk masuk dari belakang, dari depan. Dan ini lebih mudah bagi mereka. Lebih mudah dalam artian begitulah dasar dari kaidah syariat Islam, mudah. Ya, mana yang paling mudah? Saya kalau lagi keluar kota ditanya, "Ustaz mau makan apa?" Saya bilang, "Mana yang paling mudah?" Ya. Semuanya mudah, Ustaz. Mau kambing, mau ikan, mau ini, ya berarti semuanya. Karena semuanya mudah. Ambil yang paling mudah, ya. Itu termasuk syariat Islam. Syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Saya ja'alullahu ba'da 'usrin yusra." Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, syariat Islam selalu dibangun di atas kemudahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian di dalam beragama dari kesulitan. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama Islam itu dibangun di atas kemudahan. Inna dina yusrun walan yushadda dina illa ghalaba. Sesungguhnya Islam itu mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Contoh Pak ya, dalam perihal niat, Islam itu mudah. Tinggal niat dalam hati, kemudian angkat takbir, selesai. Tidak perlu Allah, kada sampai ya pulang, turun pulang. Allah, apanya yang disampaikan itu apa? Ya, ini tidak benar. Itu terlalu menyulitkan kaum muslim. Yang penting kita meletakkan hati, di dalam hati saya ingin sholat. Apa? Zuhur 4 rakaat. Sudah, Allahu Akbar. Selesai. Ya. Ada lagi orang, saya pernah duduk di samping dia ini. Dan mengganggu, orang-orang seperti ini mengganggu kaum muslim yang lain. Jadi imam duduk tasyahud. Dia mulai membaca at-tahiyyat. Jadi model kayak ngalih sampainya tuh. At-tahiyyat, at-tahiyyat. Itu diulang-ulang. Sedangkan imam kan terus dia membaca bacaan tasyahud dan tahiyyat sampai salawat selesai. Habis imam selesai salawat, maka orang ini masih tahiyyat, tahiyyat, tahiyyat. Tidak selesai-selesai. Ya, akhirnya setelah imam salam, maka dia langsung ikut salam karena bagaimanapun dia harus selesaikan sholatnya, sambil setelah itu meringis, menangis. Karena bacaannya tidak sampai. Ini salah siapa? Salah yang mempersulit diri. Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit. Dalam hal pernikahan, mudah. Dalam hal dalam hal muamalah mudah, tidak ada yang mempersulit. Kita lanjutkan sampai akhir ya, sehingga kita selesai membaca tafsir 189. Penulis kemudian mengatakan, wa yustafadu min isyaratil ayati annahu yanbaghi fi kulli amrin minal umur an ya'tiyahul insan minat tariqis sahlil qarib. Dan isyarat ayat ini dapat diambil faidah bahwa dalam setiap perkara seyogianya seorang muslim itu melakukannya dari jalan yang mudah dan dekat. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Mudahnya apa ya? Karena mengambil sesuatu dari kemudahan itu syariat Islam. Kemudian penulis mengatakan, alladzi qad ja'ala lahu musilan fal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar yanbaghi an yanzura fi halil ma'mur. Ya. Perhatikan baik-baik. Yang cepat menyampaikan kepada tujuan, itu yang paling penting. Tujuannya paling penting. Nah, kemudian, maka seorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar, sepatutnya memandang kondisi orang-orang yang diserunya ataupun yang dilarangnya. Wa yastaghil wa yasta'milu ma'ahu rifq wassiyasah, dan memakai cara-cara kelembutan dan taktik. Allati biha yahsulul maqsud au ba'dhihi, yang dengannya dapat menyampaikannya kepada yang dimaksud atau sebagian, kepada sebagiannya saja. Wal muta'allim wal mu'allim yanbaghi an yasluka aqraba tariqin wa ashalihi. Seorang pelajar dan pengajar seyogianya menempuh cara yang paling dekat dan mudah untuk memperoleh apa yang dimaksudkannya. Yahsulu bihi maqsuduh. Wa hakadha min kullu man hawala amran minal umur wa atahu min abwabi wa sabara alaih fala budda an yahsula lahul maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Dan demikianlah setiap orang yang berusaha mendapatkan sesuatu, dia akan memperoleh apa yang dimaksudkannya dengan bantuan zat yang maha memiliki lagi yang disembah. Nah, maksudnya perkataan ini adalah dalam segala perihal setiap muslim itu memilih yang paling mudah. Mana yang paling mudah, itu yang diambil. Misalkan di kantor kita ada kebiasaan sogok menyogok. Ya, maka yang paling mudah, saya tidak mau ngambil itu. Sudah, itu ambil yang paling mudah. Mau dikatakan orang sok suci, sok alim, tidak, bukan urusan kita. Yang penting kita, ini yang paling mudah bagi saya untuk menjauhi dan untuk mendapatkan harta yang berkah. Ya, seperti itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Hadza huwal bir alladzi amara Allahu bih. Inilah kebajikan yang diperintahkan oleh Allah, bukan seperti tadi orang-orang Ansar ya, yang mereka itu kebiasaannya kalau ada sesuatu masuk dari pintu belakang, bukan dari pintu depan. Tidak, takwa kepada Allah ini yang merupakan kebajikan. Wa huwa luzumu taqwahu 'ala ad-dawam bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, yaitu konsisten dalam bertakwa kepadanya secara terus-menerus dengan merealisasikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, saya ingat secara terus-menerus ini, Pak. Jangan kebiasaan kita itu imannya naik turun. Karena mungkin pas kapan turun dicabut nyawanya. Nah, ini su'ul khatimah. Ya, pas kapan turun dicabut nyawa. Ini su'ul khatimah. Maka teruslah pelihara iman itu agar tetap naik, agar tetap terus di dalam kenaikannya, ya, pelihara iman tersebut. Apalagi kadang-kadang pas lagi iman turun, itu istidraj datang, harta tambah banyak, misalkan sering ninggalin sholat, na'udzubillah minum khamar, na'udzubillah berjudi, na'udzubillah berzina, terus dapat promosi, ya, urusan kantor lancar, bahkan tambah bonus. Maka ini namanya apa? Istidraj. Diundur-undur nikmatnya. Sehingga kenapa? Sehingga dalam keadaan dia maksiat tapi diberi nikmat Allah. Maksiat diberi nikmat sampai akhirnya akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun, kata Allah Subhanahu. Kami ambil nyawanya tiba-tiba tatkala mereka sedang bergelimang maksiat dengan nikmat. Bukannya maksiat dengan nikmat itu kemudian mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah, ini salah saya apa? Kadang-kadang sebagian ada orang merasa seperti itu. Ustaz, saya berdoa sekali langsung kabul. Urusan berdoa sekali langsung dilancarkan. Kenapa? Maka saya bilang, coba berpikir, mungkin itu istidraj. Bukan kita was-was, bukan kita su'udan kepada Allah, akan tetapi kita berharap pahala, ya, kita berharap pahala, kemudian kita juga takut akan tidak diterimanya amal ibadah tersebut. Ya kan, sering saya berikan contoh, ada orang mengeluh, Ustaz, saya ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bakti orang tua, kemudian membaca Al-Quran, tapi kenapa keadaan ekonomi saya itu, ya, turun terus sampai nyungsep di bawah, nggak pernah naik-naik, ya. Jadi nyungsep itu dalam bahasa Banjar itu kepatak, tepatak, nah, karena kalau naik-naik, ya. Padahal dia ahli ibadah. Sedangkan itu Ustaz di samping rumah saya, orangnya tidak sholat, nggak puasa Ramadan, tidak bakti orang tua, kemudian sering nipu di dalam perdagangannya, tapi urusan dunia, rumahnya tingkat 3, kemudian mobilnya mewah 5, kemudian anaknya sekolah tinggi-tinggi, istrinya 4 perawan semua. Ya, ini gimana kok bisa terjadi seperti ini? Maka jawabannya mudah, itu istidraj. Bukankah Allah berfirman, numatti'uhum qalilan summa nattaruhum ila 'adzabin ghalidh? Kami berikan nikmat sedikit saja, yang mereka kira itu banyak, itu sedikit saja, ya, kemudian kami paksa mereka untuk mendapatkan siksa yang pedih. Makanya ayat ini sinkron dengan jawaban Rasulullah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas tikar yang kasar membekas pada tubuhnya, beliau menangis. Ya Rasulullah, ud'ullah falyusi ala ummatik, kata Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, engkau seperti ini, engkau pemimpin dunia, engkau pemimpin umat seluruh manusia, kok bisa seperti ini, tidur di atas tikar yang kasar membekas pada tubuh beliau. Kemudian maka Umar bin Khattab mengatakan, berdoalah engkau kepada Allah agar umatmu diluaskan rezekinya. Kalau umatmu diluaskan rezekinya, jangan pernah berharap engkau seperti ini. Engkau akan di atas permadani yang empuk dan nyaman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang asalnya muttaqian itu seperti ini, bersandar, ya. Kemudian beliau duduk. Menunjukkan bahwasanya apa yang akan beliau sampaikan dan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu penting, harus ditanggapi dengan serius. Maka beliau mengatakan, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Wahai Umar bin Khattab, masih ragu-ragu kita dengan agama kita ini?" Umar bin Khattab tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar diluaskan rezeki atas umatmu. Fa inna Faris wa Rum la ya'budun Allah wa hum aghnia." Orang Persia, Romawi, Yahudi, Nasrani, mereka tidak menyembah kepada Allah, wahai Rasulullah. Tetapi kenapa mereka kaya? Ini kan persis sama pertanyaannya kayak tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalnya beliau bersandar jadi duduk, beliau mengatakan, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Apakah engkau ragu-ragu dengan agama kita, wahai Ibn al-Khattab? Ulaika qaumun ujjirat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmat mereka di dunia. Apa maksudnya disegerakan nikmat di dunia? Di akhirat yang ada cuma siksa. Nah, ini pelipur lara bagi orang-orang yang seperti ini. Ya. Mereka orang-orang yang disegerakan nikmat mereka di dunia. Yang maksiat tapi tambah dapat promo, tapi tambah dapat nikmat. Sekali doa langsung kabul. Wah, itu istidraj pasti itu. Itu pun istidrajnya enggak banyak, qalilan, sedikit. Cuma dilihat manusia banyak. Maka apa bahaya istidraj? Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi min ad-dunya wa huwa 'ala ma yuhib min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat kepada Allah, saya ulangi, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara-perkara dunia dalam keadaan sedang bermaksiat dia, ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, membaca ayat, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Sampai ketika nikmat, maksiat nikmat. Tambah maksiat, tambah nikmat. Tambah maksiat, tambah nikmat sampai mereka senang. Akhirnya mereka lupa diri. Akhirnya mereka merasa diawang-awang. Wah. Ya, maksiat ini enggak berpengaruh. Ternyata Allah ridha saja dengan maksiat saya. Buktinya apa Allah ridha? Saya dapat banyak harta. Siapa yang bilang itu tanda bukti keridhaan Allah? Bahayanya akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan dia sedang bergelimang maksiat dan nikmat, maksiat dan nikmat. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Ini makanya para ulama mengatakan istidraj yusabbibu su'al khatimah. Istidraj itu pengaruh buruknya penyebab orang su'ul khatimah. Ini mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.